terlepas cermin, jatuh terburai, dan tak dapat dibingkai. Pergilah sekehendak hati. Hasrat cintaku dan tiada menyala. Pergilah sekehendak hati. Aku